yang dibingkai dalam ikatan nama The New World Order, tata dunia baru. Maka negara-negara dunia adalah pseudo government di dalam kendali iblis dan dajjal yang oleh orang Yahudi digambarkan dengan handshake of Illuminati. Seperti apa simbolnya? Ini dia. Siapapun yang mengangkat tangannya seperti ini, berarti dia komitmen dengan iblis dan dajjal. Ustadz, dulu saya pernah foto kelas, Ustadz. Cis, cis. Aduh, Ustadz gimana dong? Apa saya harus syahadat lagi? Ya, sini syahadat lagi, sini. Ada yang pernah gitu? Syahadat lagi, saya sakikan. Pernah sekalian? Inilah simbol siapapun yang akan menjadi pengikut iblis dan dajjal. Dan inilah yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin negara, hatta pemimpin-pemimpin kota di seluruh dunia. Sampai ke tingkat wali kota, mereka bisa terkenal, mereka bisa menjabat dalam waktu singkat jika mereka komitmen kepada iblis dan dajjal. Maka nama mereka akan diorbitkan dalam waktu singkat. Betulkah demikian? Jangan salah. Ini adalah propaganda iblis dan dajjal hari ini. Dan inilah bagian dari fitnah dajjal. Lalu apakah ada keterlibatan konspirasi ini di dalam pemilihan wali kota dan gubernur? Ada. Loh, gak percaya. Oke, nanti kita bahas ilmu Robi. Atau di sini nanti episode yang kedua. Mau saya perlihatkan filmnya? Tapi kameranya dimatikan. Dan tolong ada intel. Intel tolong pergi dulu, keluar dulu sebentar. Baik, saya perlihatkan. Ini terakhir ya. Sebelum saya tutup, saya perlihatkan film ini. Karena waktunya tinggal 5 menit lagi. Ingat, ini adalah simbol angka simetris dan angka sakral Yahudi. Illuminati, Kabbalah, triple six. Dan triple six kalau digambarkan dengan handshake of Illuminati seperti ini. Jadi kalau coblos nomor 3, jangan kayak gini. Ini triple six, 6-1, 6-1, 6-2, 6-3. Jadi kalau mau seperti ini. Nah, jadi bulatnya gak kelihatan. Gini ya, jangan kayak gini, jangan. Balik gini, ini triple six namanya. 1, 2, 3 ya. Tapi kayak gini. Gini ya. Semuanya gini kan? Ini semua yang hadir di sini kan? Kayak gini ya. Baik. Amin. Let him who hath understanding reckon the number of the beast. For it is a human number. Its number is 666. Nyambung bro, apa hubungannya simbol ini dengan masjid? Nggak nyambung kan? Ya, yeah. Saya siap untuk berdiskusi dengan beliau kalau beliau merasa tersinggung dengan kata-kata saya. Tapi saya tidak mau di tempat beliau. Saya mau disaksikan oleh semua di sini. Kita diskusi di sini. Tolong siapkan meja jika beliau ingin bertemu dengan saya. Baik, mudah-mudahan Bapak mendengar. Jika Bapak ingin bertemu dengan saya, baik, saya undang Bapak untuk hadir di kajian saya. Yuk kita ngobrol bersama dalam satu meja. Kalau tidak di Istiqomah, di Al-Murabi. Kalau tidak di Murabi, Al-Latif. Jika DKM-nya mengizinkan, saya sudah diundang untuk yang kedua kali oleh beliau. Sebelum beliau kampanye, saya sampaikan saya tidak berkenan untuk hadir untuk yang kedua kali. Tapi saya pernah diundang oleh beliau untuk yang pertama karena fitnahan kalau saya menyebutkan beliau putra Dajjal. Kalau beliau keturunan Dajjal. Itu fitnah terhadap saya. Nah, itu pernah saya sampaikan. Dan pernah juga ada fitnahan kepada saya kalau beliau ini Syiah. Walaupun saya bisa membuktikannya. Tapi pada akhirnya ya situasi cair, berikutnya beliau mengundang lagi pasca saya ceramah tentang hubungan arsitektur dengan masjid. Nah ini, jika Bapak ingin bertemu saya, Bapak saya undang untuk hadir di kajian saya. Satu kajian khusus saya dengan Bapak. Kita bahas simbol itu. Silakan, kalau mau di Istiqomah mudah-mudahan diizinkan oleh DKM Istiqomah. Kita undang beliau. Silakan Bapak sampaikan kepada tim admin saya, jika Bapak ingin bertemu dengan saya. Dalam satu ini, dan saya disaksikan ini warga Bandung. Saya ingin warga Bandung menyaksikannya. Kita buktikan siapa yang terikat dan terlibat dalam konspirasi Dajjal, sadar ataupun tidak, betul? Allahu Akbar. Jangan GR ya kalau kita angka satu ya. Baik, kita lanjut. Ya, ya, sudah tahu kan? Jadi pastilah pilih Jokowi. Gak mungkin gak pilih Jokowi, lawan partainya kayak gitu kok. Gak percaya. Nanti kita lanjut. Kok sama ya? Kok sama, kok mirip? Oh, bagian. Saya kira dengan hanya melihat menyaksikan film ini saja, apa yang difnahkan kepada saya terjawab hamba Allah. Jadi kalau beliau dan kelompoknya merasa heran kenapa saya selalu membahas ini, karena dia bagian dari konspirasi Yahudi, dan Yahudi adalah kaki tangan Dajjal. Ya. Tolong sebutkan pada saya, ada tidak partai politik yang tidak tersentuh oleh mereka? Tidak ada, kecuali partai politik itu komitmen dengan Islam. Ya, insya Allah partai itu akan bersih. Walaupun ada satu yang harusnya direvisi menurut saya. Partai yang mana? Silakan ngobrol dengan saya. Harus direvisi. Kalaupun direvisi harus ada deklarasi lagi ya. Baik, itu dulu barangkali. Walaupun ini tidak langsung berhubungan dengan handshake of Illuminati seperti ini, ada satu lagi tapi ini agak panas ya kalau ditampilkan. Kecuali nanti setelah pemilu presiden selesai kita lihat. Baik, apabila itu dulu. Ini pembahasan Dajjal sebelum Rasulullah diutus. Nanti kita bahas fitnah Dajjal setelah Rasulullah diutus. Ya, saya bagi dua. Ya. Setelah Rasul diutus sampai sekarang, itu bagian keduanya insya Allah. Di mana insya Allah mungkin di sini atau di Al-Murabi atau di Al-Latif. Terima kasih. Adana Allah wa'alaikum ma'asmin wa'afuminkum. Yang benar dari Allah yang salah kudaifan saya pribadi dan saya bisik bahasa filolah razim. Adana Allah wa'alaikum ma'asmin wa'afuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.